fardu ini di antaranya seperti yang sudah kita kemukakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat Imam Muslim dan Abu Daud serta Imam At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nafasa 'an muslimin qurbatan min qurabi dunya, nafasallahu 'anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Wa may yassara 'ala mu'sirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Wallahu fi 'aunil 'abdi ma dama al 'abdu fi 'auni akhihi." Siapa orang yang memberikan kelapangan terhadap seorang muslim dari suatu kesulitan-kesulitan dunia, niscaya Allah akan memberikan kelapangan kepadanya dari kesulitan-kesulitan hari kiamat. Dan siapa yang memberi kemudahan kepada seorang muslim dari kesusahan yang ia alami, niscaya Allah akan memberikan kemudahan di dunia dan di akhirat. Dan Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada hambanya selama hamba itu memberi pertolongan kepada saudaranya. Maka salah satu dari bentuk memberikan kemudahan, memberikan pertolongan, dan memberikan kelapangan adalah membantu saudaranya dengan bentuk memberikan pinjaman sebahagian dari rizki yang dimiliki atau kekayaan yang dia punyai. Keutamaan memberikan pertolongan dengan bentuk memberikan pinjaman ini diantaranya juga disebutkan di dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dari Abdullah bin Mas'ud, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Ma min muslimin yukridu musliman qardan marataini illa kana kasodaqatin maratan." Tidaklah seorang muslim memberikan pinjaman kepada saudaranya dua kali memberikan pinjaman, melainkan ia seperti orang yang telah memberikan sedekah satu kali kepada orang tersebut. Jadi orang yang memberikan pinjaman dua kali laksana orang yang telah memberikan sedekah satu kali. Namun hadis ini tidak bisa dijadikan landasan amal, karena seperti yang dikemukakan oleh Imam Ash-Shawkani di dalam Nailul Autar, hadis ini adalah hadis yang matruk, hadis yang tidak bisa dijadikan hujjah karena kelemahan yang sangat di dalam rawinya. Namun hadis ini dapat dinisbatkan kepada Abdullah bin Mas'ud sebagai hadis yang mauquf, yaitu hadis perkataan dari seorang sahabat Nabi SAW, bukan dari sabda Nabi itu sendiri. Jadi tidak benar menisbatkan hadis ini kepada Rasulullah SAW, karena hadis ini suatu hadis yang lemah, maka konsekuensinya tidak bisa dijadikan sebagai sebuah landasan amal. Mengenai akad pinjam-meminjam ini, karena ini adalah bagian dari amanah harta seseorang, tentu saja hanya bisa dilaksanakan oleh orang-orang yang sudah memiliki persyaratan muamalah di dalam ajaran Islam, yaitu sebagaimana persyaratan yang terjadi di dalam akad jual beli. Wa aqdul qardi aqdun tamlik la yatimmu illa miman yajuzu lahu tasarruf wa la yatahaqqaqu illa bil ijabi wa qabul ka aqdil bai wal hibah. Karena akad pinjam-meminjam ini adalah akad kepemilikan dari orang yang meminjamkan kepada yang meminjamnya, maka tidak terlaksana akad seperti ini, melainkan orang yang memiliki wewenang untuk mendayagunakan harta. Dan terlaksana itu dengan ijab dan qabul, seperti dalam jual-beli dan hibah pemberian. Yaitu mereka orang yang sudah memiliki kesempurnaan akal atau sudah akil balig, berakal sehat dan balig secara usia, atau sudah mumayyiz, sudah bisa membedakan antara yang benar dengan yang salah, dan sudah memiliki pemikiran yang sempurna. Adapun di dalam praktek qard ini, al-qardu ini yaitu pinjam meminjam, ma yasihu fihi al-qardu, apa-apa yang disahkan di dalamnya akad pinjam meminjam, yajuzu qardu siyab wal hayawan, faqad sabata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istalafa bikran. Dibolehkan pinjam meminjam ini segala perkara yang di dalamnya memberikan manfaat, baik berupa uang, pakaian, hewan ataupun peralatan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah meminjam seekor hewan, seekor anak unta untuk beliau jadikan sebagai hewan sembelihan yang dikonsumsi untuk keluarganya. Maka demikian pula hal-hal lain yang memberikan manfaat kepada sesama manusia diperbolehkan untuk dipinjamkannya. Dan berkenaan dengan pinjam-meminjam ini, maka salah satu dari etika Islam adalah mengajarkan agar seseorang itu baik di dalam mengembalikan apa yang dia pinjam dari saudaranya. Sehingga di dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, ia mengatakan, kana li rajulin 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam sinnun minal ibil faja'a yataqadahu faqala u'tuhu fatalabu sinnahu falam yajidu illa sinnan fawqahu faqala u'tuhu faqala awfaitani awfaqallah faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna khairakum ahsanukum qada'an. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa seseorang memiliki piutang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu seekor anak unta. Kemudian ia datang menagih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah memerintahkan sahabatnya agar membayarkan hutang beliau kepada seorang tersebut. Maka mereka pun mencarikan untuk membayar unta tersebut yang seumur dengan waktu Rasulullah meminjam dari orang tersebut. Namun para sahabat tidak mendapatkan seekor unta yang sebanding, seumur dengan yang Rasulullah meminjamnya dari orang itu. Melainkan ia jauh lebih besar dan lebih tua umurnya daripada apa yang dipinjam oleh Rasulullah. Maka Rasulullah pun bersabda, "U'tuhu, berikanlah, tidak mengapa." Sehingga orang yang menagih itu merasa puas karena ia memperoleh pengembalian yang lebih baik daripada yang ia pinjamkan kepada Rasulullah. Sehingga ia mengatakan, "Aufaitani aufaqallah. Engkau telah membayar kepadaku dengan yang lebih baik, maka semoga Allah membayar pula kepadamu." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna khiyarakum ahsanukum qada'an." Sesungguhnya yang terbaik di antara kamu adalah orang yang terbaik ketika dia membayar. Demikian pula dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, ia mengatakan, "Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa kana li 'alaihi dainun." Faqadani wa zadani. Kata Jabir, aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau memiliki hutang kepadaku. Maka beliau pun membayar kepadaku, faqadani wa zadani. Beliau membayar kepadaku, bahkan beliau memberikan tambahan yang lebih baik daripada apa yang beliau pinjam dariku. Maka dua hadis yang sahih ini riwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim menunjukkan di antara akhlak Islami kepada orang yang meminjam diperintahkan di samping menyegerakan membayar hutang, ia juga diberikan keteladanan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ia memberikan bayaran atau melunasi hutangnya dengan cara yang lebih baik. Baik secara waktunya tepat atau bukan, mungkin bahkan lebih awal daripada yang dijanjikan. Dan dia mengembalikan barang pinjaman itu dengan yang jauh lebih baik daripada yang dia pinjam. Maka di sini menjadi dalil bahwasanya tidak termasuk sesuatu dikategorikan riba jika seseorang dengan keikhlasan dirinya ia mengembalikan pinjaman dengan yang lebih banyak, lebih besar, lebih baik daripada yang dia pinjam. Hanya dikategorikan itu riba apabila diakadkan oleh si pemberi pinjaman itu sejak awal dengan niat ingin mendapatkan pengembalian lebih baik dan lebih banyak. Sedangkan yang lahir dari keikhlasan, motivasi, kebaikan dari orang yang diberi pinjaman sebagai rasa ditolong, tentu saja ini adalah di antara akhlak yang terpuji di dalam ajaran Islam. Sebagaimana tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh seperti itu. Itu pula yang dikatakan Aisyah kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami di antara tetangga sering meminjam sesuatu lalu mereka mengembalikannya dengan pemberian yang lebih baik." Maka Rasulullah mengatakan, "La ba'sa innama dzalika min marafiqin nas." Tidak mengapa, karena hal itu di antara sikap berlemah lembut di antara sesama manusia. Demikianlah rekan dakwah sekalian mengawali perjumpaan kita, semoga memberikan tambahan pemahaman terhadap contoh-contoh muamalah di dalam Islam, dan semoga pula kita bisa mengambil keteladanan yang diteladankan Rasulullah kepada kita semua, bahwa sebaik-baik di antara kamu adalah orang yang paling baik di dalam dia memberikan pengembalian pinjaman. Baik rekan dakwah sekalian, kita memanfaatkan waktu kita untuk berinteraktif seperti biasa. Rekan dakwah dapat menghubungi kami 8816363 atau 0816919215. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ibu? Dari Umu Hana. Iya, di mana Umu Hana? Bekasi. Silakan ya. Halo. Iya. Mau nanya gini ya. Kami selaku pengurus warga ya. Terus dari pembukuan yang lama itu ya, itu ada beberapa warga belum melunasi pinjaman uang kas ya. Padahal itu uang kas warga gitu ya. Terus kalau misalnya kami sebagai pengurus yang baru, terus ingin ingin menghapuskan, memutihkan gitu, agar istilah soal itu dari zaman dulu gitu, maksudnya dari awal-awal yang pertama dulu, pengurusan yang pertama gitu, sekarang sudah berpuluh tahun gitu ya. Nah terus kan itu ada terus, jadi kalau misalnya kami sebagai pengurus baru ingin memutihkan, itu boleh diputihkan gitu aja atau dipanggil dulu orangnya atau gimana? Karena itu kalau ini kan masih berlanjut terus gitu. Betul. Nantinya. Tapi kalau misalnya kita umumkan apa dipanggil orangnya gitu untuk bisa melunasi atau tidak, atau hapusin gitu aja atau diumumkan, nggak masalah. Kalau diumumkan pasti semua warga pasti tidak tahu gitu, kan? Iya kan? Tapi sebagai pengurus yang baru ini, maksudnya ingin istilahnya mengklirkan gitu, biar istilahnya selama-lama ini udah terhapus gitu istilahnya. Apa itu, masalahnya itu kan bukan uangnya pengurus ya, maksudnya itu uang warga gitu. Itu gimana ininya? Solusinya? Itu aja Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentu saja kasus yang terjadi seperti ditanyakan oleh Umu Hana di Bekasi ini, itu adalah dikembalikan kepada apa yang terbaik. Terbaik dalam pengertian baik bagi pengurus itu sendiri, baik bagi warga yang hutang, dan baik bagi semua warga yang lain. Kalau memang dengan cara diberitahukan di hadapan warga secara keseluruhan, itu bisa memberikan dampak yang tidak baik, bahwa ada dispensasi kepada orang-orang yang biasa tidak memberikan kewajibannya sebagai anggota masyarakat, memberikan iuran wajib di warga umpamanya, sehingga dengan dibebaskan itu menimbulkan kecemburuan yang lain tanpa mengetahui masalahnya umpamanya karena dia kesulitan dan segala macam. Tentu saja yang bijak adalah jangan di hadapan orang lain, melainkan langsung di hadapan orangnya tersebut yang bersangkutan. Demikian pula tentu saja tidak dipukul rata bahwa setiap yang punya sangkutan dibebaskan dengan demikian saja. Karena itu juga cara yang tidak mendidik. Karena nanti ya dengan alasan sepele orang bisa mengabaikan kewajibannya terhadap pimpinan atau terhadap pengurus warga setempat. Hal itu tentu saja tidak memberikan cara mendidik. Maka yang terbaik adalah kasus per kasus diberitahukan kepada orangnya. Kalau memang dalam kesulitan, tentulah ia alangkah baiknya jika diberikan kemudahan dengan cara dibebaskan atau diputihkannya. Namun jika orang itu sebetulnya berkesanggupan, memiliki kemampuan, tentu saja ini juga akan menimbulkan kecemburuan dari pihak lain yang mungkin jauh lebih tidak mampu daripada orang tersebut. Jadi demikian ya Ibu Hana di Bekasi. Hal ini dikembalikan kepada kemaslahatan, karena prinsip dari muamalah Islam ini adalah terciptanya masalihul amah, kemaslahatan umum di tengah-tengah umat. Baik rekan-rekan sekalian, mungkin Anda sudah siap di ujung telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mbak Ratna ya. Iya, silakan. Saya mau tanya yang ini, Ustaz. Kalau bayi ulun najas itu lelang itu termasuk ke situ enggak gitu? Gitu ya. Terus sama kan ada sekarang jual beli borongan gitu ya, Ustaz ya. Jadi kita bayar segini, yang enggak tahu barangnya itu pokoknya yang kalau misalnya cacat tanggung jawab yang beli gitu gimana gitu. Betul ya. Nah, terus ini Ustaz, kalau misalnya kan Rasulullah melarang jual beli patung ya. Nah, terus kalau boneka itu bagaimana? Oh, gitu. Kan ada yang sekarang kan jual apa tuh beras-beras kecil. Betul, yang kita gambar boneka gitu, orang pakai kerudung itu gimana? Betul, boneka untuk anak-anak gitu. Gitu. Baik ya. Itu aja. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ratna di Kampung Melayu. Apakah jual beli dengan cara lelang itu termasuk jual beli najas yang dilarang dalam hadis nahar Rasulullah anin najas? Kalau yang dipraktikkan dalam pelelangan ini ada para broker atau apa namanya ini, calo, nah, yang dimana mereka ini sebetulnya tidak bermaksud membeli, namun hanya memprovokasi pembeli dengan harga yang tinggi, sehingga harga itu tidak jatuh kepada harga yang standar, melainkan melambung, karena adanya orang-orang yang saya siap membeli lebih tinggi, sehingga membuat pembeli yang sebenarnya merasa segan menawar lebih rendah. Nah, kalau cara yang dilakukan seperti itu bisa masuk ke dalam kalimat naha Rasulullah anin najas. Rasulullah melarang jual beli dengan bentuk an-najas, yaitu orang menawar dengan harga tinggi tapi dengan maksud tidak membeli, melainkan agar orang yang berniat membeli tidak membeli dengan harga yang murah. Ini tidak boleh ya kalau sistem lelang seperti itu. Tapi kalau semua yang menawar itu adalah memang semua orang yang ingin membeli, maka itu halal, dibolehkan. Di mana setiap pembeli memasang tarif harga yang lebih tinggi dari orang yang menawar yang lain. Nah, itu dibolehkan, diizinkan. Karena itu secara terbuka dan secara jujur ya, secara fair gitu. Kemudian yang kedua, dengan cara jual beli memborong, ditaksir, di mana tentu umpamanya kualitas barang tidak sama, walaupun sejenis jeruk, beras atau yang lain-lainnya, ini dibolehkan ya jual beli seperti itu. Ini yang disebut dengan bai'ul jazaf, seseorang membeli dengan bentuk menaksir jumlah barang dengan bentuk borongan, karena dalam skala yang besar tentu orang menjadi sulit kalau satu persatu atau kilo per kilo. Dan tentu saja mereka yang berani membeli dengan bentuk borongan seperti ini, yang sudah punya pengalaman dalam menghitung barang beliannya ya. Nah, tentu saja ini dibolehkan selama itu dengan persyaratan sudah nyata barangnya, terutama kalau itu pada buah-buahan harus sudah matang ya, sudah terukur, sudah terlihat, itu dibolehkan. Dan terakhir, demikian pula bahwa jual beli dalam bentuk patung, dalam bentuk mainan anak-anak ya, boneka dan sebagainya, itu termasuk yang diruhsahkan sebagai bentuk al-lu'bah atau barang-barang mainan buat anak-anak. Ini yang dibolehkan, seperti dalam hadis Bukhari Muslim, Siti Aisyah punya patung kuda dan punya boneka-boneka. Itu dibolehkan ya, demikian Baratna. Kembali rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan ya, Bu. Iya, silakan ya, Ibu. Gini ya, Pak ya. Ini misalnya suatu arisan gitu ya, Pak, di rumahan. Arisan itu sebulan sekali. Terus kemudian di dalam arisan itu mengadakan simpan pinjam. Simpan pinjam dengan cara siapa yang meminjam itu ada bunga, dikasih bunga sekian persen gitu. Terus kalau udah pada masanya bunga itu dibagi rata gitu. Tapi yang saya tanyakan, yang semuanya itu enggak semuanya minjam gitu. Ada yang minjam, ada yang enggak. Nah, terus bagaimana hukumnya kalau misalnya dibagi rata tuh kan yang enggak pinjam juga dapat bagian juga ya gitu. Terus ada juga yang enggak dibagikan sampai sekarang gitu. Jadi ada dua motif gitu. Nah, kemudian yang kedua lain dari topik ya, Pak ya. Gini, hukumnya orang mewakafkan tanah untuk kuburan dan untuk masjid itu bagaimana? Saya pernah ditanyain, saya bilang ya itu baik, mungkin pahalanya dari Allah. Untuk selanjutnya saya enggak ngerti jawabnya ya. Saya mohon penjelasan Pak Ustaz ya. Syukron ya, Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Dewi. Pertama, berkenaan dengan simpan pinjam yang kemudian meminta kelebihan. Tetapi uang yang dipinjamkan itu adalah milik bersama untuk kemudian hasilnya dibagikan bersama pula. Cara seperti ini tentu saja termasuk kepada yang dilarang karena ini bagian dari cara yang ribawi. Simpan pinjam atau pinjam meminjam itu adalah akadnya adalah akad tolong-menolong, bukan mencari keuntungan. Sehingga apabila seseorang menjadikan akad tolong-menolong pinjam-meminjam ini sebagai sarana mencari keuntungan, inilah yang disebut dengan ar-riba. Kalaupun akan melaksanakan seseorang dengan motivasi tolong-menolong itu, alangkah mulianya setiap orang memberikan pinjaman kepada orang lain yang membutuhkan. Kalaupun nanti dia mengembalikan karena merasa memperoleh nikmat atau memperoleh rizki yang lebih, dia memberikan pengembalian itu dengan tambahan yang baik tanpa disyaratkan dan diakadkan dalam peminjaman, ya tentu itu adalah seperti tadi yang dicontohkan, sesuatu yang dibolehkan. Namun jarang sekali hal itu terjadi, melainkan biasanya disyaratkan. Jadi hal-hal seperti ini adalah seharusnya untuk tidak dilakukan. Dan yang kedua, berkenaan dengan wakaf kuburan. Mewakafkan sesuatu milik yang tidak bergerak semacam untuk kemaslahatan umum, tentu saja ini bagian dari amalah yang diperintahkan oleh Islam. Termasuk kepada fasilitas umum, sarana ibadah, jalan raya, sarana pendidikan, termasuk kepada sarana pemakaman umum. Jadi termasuk jenis wakaf yang dibolehkan secara syar'i, bahkan apabila suatu saat begitu susahnya orang mencari pemakaman, maka di saat kesusahan yang sangat, orang yang mewakafkan itu jauh lebih besar memperoleh pahala di saat kelapangan. Demikian ya Ibu Dewi. Baik rekan data sekalian, ada SMS dari teman Dakta 0888567 sekian. Mohon dijelaskan batasan tadi disebutkan menutup aib orang dan kebolehan membukanya. Jadi man satar musliman satarullahu yaumal kiamat, siapa orang yang menutupi aib orang mukmin, Allah tutup aib dia di dunia dan di akhirat. Tentu saja rekan data sekalian, aib seperti apa yang harus ditutupi dari saudara kita seiman? Yaitu keaiban seseorang yang berbuat dosa atau berbuat kesalahan di mana dia sendiri berbuat dosa itu adalah secara sembunyi-sembunyi dan untuk dirinya sendiri. Kalau seorang berbuat dosa sendiri-sendiri lantas ketahuan oleh orang lain, tentu saja orang itu harus menjaganya, nama baik orang tersebut tidak mencemarkannya. Tetapi apabila perbuatan dosa itu menyangkut hak harta orang lain, si A mencuri barang B, C melihatnya, tentu saja dia berkewajiban untuk melaporkannya. bukan malah menutupinya karena kata hadis harus menutupi. Nah ini tidak berlaku keadaan seperti itu. Sebab itu menutupi aib orang lain itu terbatas kepada dosa-dosa pribadi yang tidak merugikan orang lain dan tidak perlu diadukan untuk memperoleh proses secara hukum. Namun jika seorang terang-terangan di dalam berdosa, kemudian seorang berbuat dosa melanggar hak orang lain, tentu ia berkewajiban melaporkannya karena ada hak orang lain yang harus diselamatkan dan ada kesaksian yang harus disampaikan ke depan pengadilan umpamanya. Atau justru orang tersebut tidak ada lagi rasa malu dalam menjaga diri dari perbuatan dosa. Maka kepada yang seperti itu sifatnya tidak berlaku lagi kalimat man satara musliman. Siapa orang yang menutupi aib seorang muslim. Baik rekan dakta, di ujung telepon sudah ada rekan dakta yang lain. Kami persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Pak? Pak Ustaz Dede Hanafi di Pondok Kelapa. Pak Dede ya. Silakan. Pak Hanafi. Oh Pak Hanafi ya. Ya. Ya mau nanya kan di kantor kan ada pinjaman ya tadi. Kalau umpamanya kita pinjam dari kantor terus buat umroh boleh enggak tuh ya? Iya. Nah, 5 jam buat umroh ya. Itu baik, aja. Baik Pak ya. Ya makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Pak Hanafi di Pondok Kelapa. Tentu saja seseorang meminjam untuk keperluan apa saja yang halal dibolehkan. Termasuk seseorang meminjam pinjaman untuk ongkos itu dibolehkan. Seseorang merasa ragukan umroh atau haji itu ia wajib kalau sudah cukup hartanya. Tentu saja rekan dakta sekalian, seseorang yang meminjam untuk keperluan yang bukan di luar keperluan pokoknya seperti makan, minum, tempat tinggal, melainkan untuk bepergian seperti umrah, dia sebetulnya memiliki nilai harga itu dalam kekayaannya. Namun ia tidak mau bahwa kekayaan itu untuk dilepas, sehingga ia meminjamnya karena ia yakin bahwa suatu saat ia mampu mengembalikannya. Maka tentu hal yang seperti ini dibolehkan sebagai salah satu bentuk kemudahan daripada dia menjual barang kepemilikannya yang tetap ya, melainkan meminjam untuk bisa mengembalikannya secara bertahap. Baik rekan dakta sekalian, kami kembali memberi kesempatan kepada rekan dakta yang lain. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ustaz? Iya, Pak. Dari siapa, Pak? Denny. Pak Denny ya, di mana Pak? Di Bekasi Timur. Iya, silakan. Ini mau menanyakan tentang orang yang meminjam uang pada saya, Ustaz. Dia meminjam uang udah cukup lama, tetapi udah pernah saya tanyain supaya membayarnya untuk melunasinya dan tidak ada jawaban ketika saya menanyakan hal itu. Betul. Nah, kemudian saya berpikir mendingan saya membebaskan aja itu, tidak menagihnya lagi. Betul. Sehingga tidak ada uang lagi. Betul. Buat dia ke saya. Betul. Perbuatan saya boleh apa enggak, Ustaz? Betul. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Denny di Bekasi Timur. Memberikan pinjaman kepada orang lain itu akad awalnya agar dia mengembalikan. Namun apabila di perjalanan ternyata orang itu tidak mampu mengembalikan karena kesulitannya, maka alangkah mulianya dan sedekah yang paling besar pahalanya ketika seseorang kemudian membebaskan hutang orang lain kepada dirinya. Tentu saja di samping dia membebaskannya, dia juga memberitahukan kepada orang tersebut bahwa beban hutang dia sudah dibebaskan sehingga tidak ada lagi kewajiban mengembalikan. Namun kalaupun seseorang itu tidak berniat membebaskan, melainkan memberikan tangguh sampai kapan saja dia memberikan keleluasaan, karena nasib seseorang itu tidak diketahui, bisa jadi dia suatu saat jauh lebih kaya, lebih leluasa daripada kita yang meminjamkan. Maka disitulah Allah Subhanahu Wa Taala dengan bijaksananya mengajarkan kepada kita, wa in kana du usratin fanairatun ila maisarah. Jika seseorang itu dalam kesulitan, kasihlah tangguh sampai dia memperoleh kemudahan. Wa in tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tapi kalau kalian sedekahkan itu jauh lebih baik jika kalian mengetahui, yakni mengetahui besarnya pahala mensedekahkan hutang. Jadi mensedekahkan hutang atau membebaskan hutang kepada orang yang kesulitan termasuk dari amal-amal yang memperoleh fadilah besar di sisi Allah. Wa anta saddaku khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ini dalam Al-Baqarah 280. Jadi baik sekali ya Pak Deni sikap Anda untuk membebaskan hutang orang lain karena kesulitannya. Kami persilakan rekan dakta, kita masih punya waktu beberapa menit lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Ibu? Ini Umi Jamal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau nanya nih. Teman saya pinjam uang sama saya. Tapi udah lama sekali baru dia melunasinya. Terus gak lama dia mau minjem lagi, saya gak kasih karena saya udah tahu kan dia begitu sifatnya. Katanya kan kalau kita sekali jatuh di lubang itu jangan sampai dua tiga kali ya Ustaz ya. Iya betul. Terus saya gak kasih, dosa gak saya Ustaz. Betul iya. Tolong Ustaz ya. Dan baik. Dia orangnya ya, kalau kita minta tolong tuh gak mau nolong ikhlas gitu Ustaz. Mesti dikasih uang gitu, baru dia mau. Gimana tuh Ustaz terhadap orang itu ya Ustaz ya. Makasih banyak loh Ustaz. Baik-baik sama-sama. Dari Umi Jamal ya di Bekasi. Tentu saja hal yang seperti itu, rekan-rekan sekalian, kita berbuat kebaikan dengan harapan memperoleh pahala dari Allah. Tetapi kebaikan yang salah sasaran, ada kalanya kita jadi tidak ikhlas. Kepada orang-orang yang memiliki karakter seperti itu tentu juga harus diberikan pelajaran. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Abu Daud ya dan yang lainnya, beliau menyatakan matlul ghani yadhulmun, bahwa menangguh-nangguhkan hutang padahal dia sanggup itu suatu kezaliman. Bahkan secara hukum fikih orang yang menangguhkan hutang sudah jatuh tempo dan bahkan menyusahkan orang yang memberikan pinjamannya, menjadi halal untuk diambil hartanya, menjadi halal untuk dimarahi, dimusuhi oleh orang yang meminjamkan itu dalam pengertian ya positif, mendidiknya, memberi pelajaran kepadanya. Salah satu bentuk memberi pelajaran umpamanya dia dengan tidak diberi lagi pinjaman agar tidak terulang lagi keburukan kepada orang yang memberi pinjaman tersebut. Namun kalau kita mampu memberikan didikan kepadanya dengan memberi pinjaman bersyarat agar dia merubah sikapnya, itu juga sebagai salah satu tawasau bil haq wa tawasau bis sabr terhadap saudara kita ya Ibu, agar tidak memiliki karakter yang buruk seperti itu. Satu lagi rekan dakta sekalian, kita punya kesempatan sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Pak? Nah, Muhammad nih di Tambun. Silakan Pak Muhammad. Mau nanya Pak. Kalau untuk perempuan sampai di mana kita harus mendidiknya gitu Pak dengan HL? Maksudnya ke anak kita atau istri Pak? Ya? Anak Pak. Oh iya. Anak. Baik, kalau ya. Laki-laki ada ketahuan itu ya. Kalau perempuan tuh saya tolong di. Iya. Baik ya. Sudah gitu saya nanya Pak. Iya. Kalau pesantren yang di Makassar sudah yang di Jamrut itu. Iya. Sunnah nggak itu ya? Saya kurang jelas nih Pak. Apa tadi yang tanya bukan Bapak tuh? Pesantren yang di. Oh pesantren. Jamrut. Di Jamrut. Di Jamrut ya. Oh baik ya. Oh, pesantren apa Pak namanya Pak? Maratu Soleha. Ya baik Pak ya. Insyaallah. Itu aja Ustaz. Baik Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Muhammad di Tambun berkenan bagaimana batasan mendidik anak wanita. Mendidik anak ini pertama adalah mendidik kewajiban-kewajiban dasarnya seperti perintah sholat, membaca Al-Quran, khidmat kepada orang tua. Tentu saja ini tidak ada batasannya selama dia berada dalam tanggung jawab kita. Kalau kita mendidik anak itu dari usia bayi sampai dia dewasa, maka kedewasaan itu dalam pengertian dia sudah memiliki pilihan sendiri dan berbeda di dalam memperlakukan. Dalam hadis Nabi, anak 7 tahun disuruh sholat. Kalau sudah 10 tahun tidak mau juga, sudah mulai boleh dipukul dalam pengertian diberikan pelajaran yang agak keras. Tapi tentu memukul dengan pukulan mendidik, dengan bukan pukulan untuk menyakiti. Itu berlaku kepada anak laki-laki ataupun kepada anak wanita, ya. Kemudian kewajiban yang berlepas orang tua daripadanya sampai kedua anak itu mencapai usia dewasa. Bagi kaum wanita, tentu saja orang tua berkewajiban sampai dia menikah kepada orang lain, ya. Tapi kalau yang ditanyakan itulah kewajiban kita mendidik sholatnya, mengajarkan ibadah setiap saat, tentu saja itu tidak terbatas dengan usia dan umur. Kita terus mengingatkan, menasihati, hanya caranya saja tentu yang berbeda. Adapun yang Bapak tanyakan tadi mengenai pesantren yang ada di Jamrud, ya, apakah itu sunnah atau tidak? Walhu alam, ya, saya belum mengetahui, Pak. Tapi untuk kita mengetahui apakah sebuah pesantren itu bermanhaj sunnah atau tidak, kita melihat kurikulum pembelajarannya seperti apa. Nah, jadi kita tabayun dulu, ya. Tidak boleh kita memponis atau menuduh sesuatu sebelum kita melihat dulu secara langsung. Barangkali seperti itu, Pak Muhammad. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah rekan-rekan sekalian, waktu juga yang mengharuskan kita mengakhiri perjumpaan ini. Dari Griya Agus Salim 77 Bekasi, Dakta FM 107, tingkatkan ilmu, perbanyak amal. Saya Bu Himam dengan Mas Bayu Samudra mohon pamit dan undur diri dari hadapan rekan sekalian. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.